yuk bareng lelanan ada ya. Khusus kaki hormati sing duwe wilayah, kaki ibu Tuhan Haji, ibu Tuhan Rumah, kaki ibu Waida, Sarah Kak Pengantin, Mas Ayanto, Nok Dewi, Nok Dewi mati, Nok Dewi Mas Tata, Mas Hanto, kesuwun sayang sing duwe pengantin, Nok Pengantin, Ap Pengantin, coba. Sana Rano Kadewi, uang saya.